bacaan-bacaannya itu semua ditentukan, ukuran-ukuran mikdar, yakni zakat, puasa, itu semua ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La rukhsata li ahadin, tidak ada rukhsah keringanan li ahadin bagi siapapun, wala udhra lahu, dan tidak ada uzur baginya fi tarkihi, untuk meninggalkan perintah-perintah tersebut atau apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, baik dalam urusan akidah walaupun tidak atau dalam yang lainnya. Wala yajuzu taqdimu qauli ahadin ala qauli, dan tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dari selain ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering disebutkan juga dalam oleh Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah, wa khairul huda atau khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma amara bi taqwahu allati biha amaratul qulub. Kemudian Allah merintahkan untuk bertakwa kepadanya, yang itu merupakan amarah, yang memakmurkan, yang mengisi hati manusia, wal arwah, mengisi rohani manusia, wad dunya wal akhirah, dan itu yang memakmurkan pula dunia dan akhirat. Wa biha sa'adatud da'imah, dan dengan takwa itu akan diperoleh kebahagiaan yang abadi, wal fawzul azim, dan keberuntungan yang besar. Wa bi idafatiha asyqa al-abadi, wa bi idaiha, wa bi idaiha idaatiha, dengan menelantarkannya, yakni tidak mau bertakwa, tidak menjalankan prinsip atau konsekuensi ketakwaan tersebut, atau tidak, bahkan tidak mentahsilnya, mewujudkannya, itu akan mendatangkan kesengsaraan abadi, wal adab sarmadi, dan adab yang abadi, yang kekal. Faqala wattaqullah, perintah dari Allah, dan al-amru lil wujub, perintah itu untuk itu ada perkara yang wajib, apapun asalnya wajib, bahkan bukan hanya kepada kita yang diperintahkan untuk bertakwa, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga diperintah untuk bertakwa. Nah, dan itu bisa bermakna dua juga. Kalau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah untuk bertakwa itu yakni perintah untuk istimrar, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa ini wujudi tahsil dan istimrar. Ya, tahsil dan istimrar. Makanya Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ini juga perintah menunjukkan perintah itu untuk terus dalam keadaan bertakwa. Tapi yang diikat dalam nanti adalah ayat yang di dalam juz ini, fattaqullah mastata'tum. Semampu kita. Qala wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Alaman tarakat taqwa, terhadap orang-orang yang meninggalkan ketakwaan. Wa athara ittiba'al hawa, dan lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsunya. Qala Syekh rahimahullah thumma dzakara ta'ala al-hikmah, kemudian Allah menyebutkan hikmah, was-sabab, dan sebab, al-mujib, yang mengharuskan, yang mendorong, lija'lihi ta'ala al-amwala amwal al-fai', yani Allah menjadikan harta itu harta faid, liman qaddaraha lahu, yani untuk orang-orang yang Allah takdirkan harta itu untuknya, dia mendapatkan bagian. Wa annahum haqiquna bil i'anah, mereka betul-betul yani berhak untuk mendapatkan bantuan. Mustahiquna li an taj'ala lahum, li an tuj'ala lahum, dan mereka memang berhak untuk harta itu disediakan untuk mereka, diberikan untuk mereka. Wa annahum, wa mereka itu adalah ma baina muhajirin qad hajarul mahbubat wal ma'lufat min ad-diyar wal awtan wal ahbab wal khullan wal amwal raghbatan fillahi wa nusratan lidinillahi wa mahabbatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang mereka itu telah meninggalkan yakni apa-apa yang mereka cintai, wal ma'lufat, apa-apa yang mereka sudah yakni dekat dengannya, minat diar, rumah, negeri tanah air, teman-teman ataupun yakni orang-orang yang dicintai serta harta. Karena lebih membela, cenderung kepada agama Allah dan demi membela agama Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'i humus shadiqun. Mereka yang siap meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, keluarganya dan hartanya demi membela Allah dan mencari keridhaan Allah, mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang shadiq, dan kita diperintahkan untuk bersama mereka. Sekarang tidak ada lagi hijrah, ini ke negeri apa lain, dalam artian tidak ada lagi hijrah dari Mekah dan Madinah, tapi hijrah dari negeri syirik ke negeri tauhid itu tetap ada sampai kiamat, seperti dalam riwayat la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubah hatta tadhhurus syams tatlu'us syams min maghribiha, tidak berhenti hijrah sampai berhenti taubat, tidak berhenti taubat sampai matahari terbit dari barat, baru berhenti. Nah, berarti apa? Baru berhenti hijrah. Tapi sebaik-baik hijrah, kata Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang dikatakan muhajir itu adalah orang-orang yang siap dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah. Tinggal bersama kaum musyrikin, memperbanyak jumlah mereka, atau membela mereka dan membela kemungkaran dan seterusnya, semua yang dilarang oleh Allah, maka dia ketika dia tinggalkan, dia adalah orang-orang yang dikatakan muhajir. Qala fahaulai musadiqun, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang muhajir. Lah, seluruhnya adalah orang-orang yang muhajirun, mereka tinggalkan hal-hal jahiliyah yang mereka geluti bertahun-tahun. Nah, menjadi kebiasaan masyarakat mereka. Jadi setelah mereka menerima Islam, mereka tinggalkan semua. Bahkan mereka tinggalkan negeri yang mereka cintai, tanah air mereka. Kemudian mereka tinggalkan harta dan keluarga mereka demi mengharapkan ridha Allah. Humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Alladzina amilu bimuqtada imanihim, orang-orang yang beramal, mengerjakan tuntutan-tuntutan keimanan mereka. Wasadaku imanahum, dan mereka membenarkan iman mereka, jujur keimanan mereka. Bi amalihim, wasadaku bi imanahum bi amalihim, mereka buktikan kebenaran iman tersebut dengan amalan amalihim, amalan mereka as-salihah, ini amalan-amalan salehnya. Wal ibadat as-syaqah, dan ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang berat. Nah, termasuk yang seperti tadi meninggalkan tanah airnya. Atau yang seperti tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Dan ini adalah sesuatu yang berat. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya bagi jiwa kita manusia itu cenderung kepadanya. Selalu terdorong untuk menyukainya. Nah, ini mereka yang ingin betul dikatakan yang memiliki iman yang jujur, dia siap untuk meninggalkan hal-hal itu walaupun itu berat dan menyusahkan bagi nafsunya. Qala bi khilafi man idda'al iman, berbeda dengan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Wa huwa lam yusaddiqhu bil jihad, padahal mereka tidak membenarkan keimanan mereka dengan jihad. Wal hijrah wa ghairihima minal ibadat, dengan jihad. Jihad jangan bayangkan oleh kita perang, ya, bertempur dengan pedang, dengan peluru, tapi juga dengan mujahadatun nafs. Ini yang lebih utama dan lebih awal. Jihad yang ini didahulukan daripada jihad dengan pedang, karena inilah yang ini pangkal asal dari semua jihad yang dengan pedang ataupun dengan lisan. Wal hijrah, dan hijrah. Wa ghairihima minal ibadat, dan ibadah-ibadah lainnya. Qala syaiwa bainal ansar, muhajirin dan ansar, ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan fa'i di sini. Sebabnya adalah wahumul aus wal khazraj, mereka adalah suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini satu kakek, satu bapak. Jadi mereka saling adalah saudara sepupu. Anak keturunan Aus dan Khazraj ini saudara sepupu. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tau'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sukarela. Mereka sering mendengar, masing-masing ini punya sekutu dari kalangan Yahudi. Punya sekutu dari kalangan Yahudi dan berbeda. Aus punya sekutu sendiri dari kalangan Yahudi. Wal Khazraj juga demikian. Orang-orang Yahudi, sekutu Aus, mengancam orang-orang Khazraj, nanti akan datang kepada kami Nabi, yang dengan Nabi itu kami akan memerangi kalian seperti pembantaian kaum Ad. Orang-orang Yahudi, suku Aus, yang bergabung dengan suku Aus, orang yang dengan Khazraj, mengancam orang-orang Aus. Juga mengatakan sedemikian. Nah, kata kalimat-kalimat seperti itu. Nah, qadarullah, mereka bertemu di musim haji dan mendengar Rasulullah SAW menyampaikan risalah. Dan mereka langsung menyambut. Ini dia yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi. Langsung mereka beriman. Ini yang disebutkan oleh beliau. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya tau'an. Mereka dalam keadaan sukarela, tidak terpaksa. Wa mahabbatan, karena mereka memang mencintai, menyukai, menginginkan. Wa ikhtiyaran, dan karena pilihan mereka sendiri. Wa awaw Rasulullah SAW. dan mereka menampung, menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mana'uhu fil ahminal ahmar wal aswad, dan mereka membela beliau, melindungi beliau dari serbuan orang-orang merah dan hitam. Ini orang-orang macam orang-orang budak ya. Wa tabawwa'u daral hijrah, mereka pun mempersiapkan negeri hijrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iman, dan mempersiapkan keimanan. Hatta sarat mau'ilan wa marji'an yarji'u ilaihil mu'minun, sampai akhirnya negeri tersebut Madinah menjadi tempat kembali dan tempat rujuk dan kembali kepadanya orang-orang yang beriman. Wa yalja'u ilaihil muhajirun, dan berlindung kepadanya orang-orang muhajir. Wa yaskunu bihamahul muslimun, mereka menetap dalam perlindungannya ya, dalam batas-batasnya yang terjaga. Ini yani orang-orang Islam tuh menetap di sana. Idkanatil buldan kulluha buldan harbin wa syirkin wa syar, karena negeri-negeri selain itu, bahkan ketika itu Mekah, Mekah adalah biladur harb, biladul harb, negeri yang ibu orang-orang kafir harbi yang harus diperangi, negeri kesyirikan dan negeri yang jahat. Falam yazal ansaruddin ya'wuna ilal ansar hatta intasyara al-islam wa qawiya, dan terus pembela-pembela agama ini menampung orang-orang para pembelanya ini, ya'wuna ilal ansar, jadi orang ini mereka berlindung kepada orang-orang pembela-pembela agama, orang-orang ansar, maksudnya juga ini termasuk dalamnya kaum muhajirin, orang-orang yang membela agama. Ya'wuna ilal ansar hatta intasyara al-islam, sampai Islam itu tersebar dan semakin kuat. Wa ja'ala yazidu syai'an fa syai'an, dan terus bertambah, berkembang sedikit demi sedikit. Wayan mu qalilan qalilan, berkembangnya ini bertumbuh semakin besar sedikit demi sedikit. Hatta fatahul qulub bil ilmi wal iman wal Quran, sampai akhirnya mereka membuka hati-hati manusia dengan ilmu dan iman wal Quran. Wal buldan bis saif wal sinan, dan membebaskan negeri-negeri yang masih syirik dengan pedang dan tombak. Alladzina min jumlati awsafihim al-jamila, yang diantara jumlah, diantara sifat-sifat mereka secara umum, yakni sifat-sifat yang indah dari kalangan ansar ini, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mungkin antum pernah masih ingat kisah ini yang disebutkan tentang Syekh Namukul rahimahullah, ya, ketika terjadi pertikaian antara orang-orang yang asing yang keluar, yang di luar Damaj dengan penduduk asli Damaj, dia membacakan ayat ini membuat untuk menyelesaikan pertikaian mereka dari dalam rumahnya, sehingga akhirnya mereka tidak ribut lagi dan akhirnya rukun kembali. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan ini orang-orang Ansar, bahkan mereka sampai dikatakan mana bertekad membagi dua hartanya, seperti Sa'id bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, saya punya dua istri, kalau kamu, nah, saya ceraikan salah satu, kamu pilih mana yang kamu sukai. Kalau habis iddahnya, nikahlah dengan dia. Saya punya harta, kalau kamu mau, saya bagi dua. Abdurrahman bin Auf cuma minta ditunjukkan pasar orang-orang Madinah. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim wa hadza li mahabbatihim lillah. Hal ini adalah karena mereka mencintai, kecintaan mereka itu adalah karena Allah wa rasulihi, dan karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ahbabahu, mereka mencintai kekasih-kekasih Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Wa habbu man nasara dinahu, dan mereka mencintai orang-orang yang membela atau menolong agama Allah. Nah, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada mereka dapatkan dalam dada-dada mereka hajat kepada yang diberikan, kepada sesuatu yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang muhajirin, keutamaan-keutamaan Allah berikan kepada orang muhajirin, tidak sedikit pun muncul di dalam hati orang-orang ansar. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Dan ini yang sangat-sangat sulit untuk dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan min ma'utu. Sementara kebanyakan manusia selalu merasa ingin ada, walaupun itu ghittah, walaupun itu bentuknya ghittah, bukan iri, tapi dia kepingin kepada apa yang diberikan untuk saudaranya. Dan mereka orang-orang ansar menunjukkan apa? Jujurnya keimanan mereka, batin mereka. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, mereka tidak mendapatkan dalam dada-dada mereka, hati mereka, rasa hajat, rasa ingin kepada apa yang diberikan untuk orang-orang muhajirin. Aila yahsudunal muhajirina, ala ma atahum Allah min fadlih wa khassahum bihi. Dan ini mereka tidak mendapatkan, tidak iri, tidak pula mendengki kepada orang-orang muhajirin atas apa yang Allah berikan kepada mereka, baik itu berupa keutamaan, wa khassahum bihi, dan Allah khususkan mereka dengan keutamaan tersebut, minal fadail, yaitu baik itu keutamaan-keutamaan manaqib, kedudukan-kedudukan mulia, allati hum ahluha, yang mereka memang layak, mereka memang layak. Wa hadha yadullu ala salamati sudurihim, ini menunjukkan betapa bersihnya isi hati, isi hati mereka, orang-orang Ansar. Wa intifa'ul ghil wal haqq wal hasad anha, dan tidak adanya kedengkian, dendam, tidak adanya keiri, tidak adanya kejahatan di dalam hati mereka terhadap orang-orang muhajirin. Wa yadullu dzalika, bahkan mereka ketika kalaupun diceritakan tentang bagaimana orang-orang Ansar di dalam setelah Fathu Makkah melihat Rasulullah SAW membagikan harta demikian rupa kepada orang-orang Quraisy, terutama tokoh-tokohnya, bukan mereka mengharapkan menginginkan harta. Apakah Rasulullah akan pulang ke negerinya dan tidak akan kembali ke Madinah? Ini yang membuat mereka bertanya-tanya sambil mereka kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah. Kalian tidak senang kalau orang-orang ini, mereka ini membawa dunia sampah ke rumah-rumah mereka, sementara kalian orang Ansar membawa Rasul ke rumah kalian. Ini yang membuat mereka menjadi merasa malu, dan ini kemudian mereka diceritakan betul menyesal dan mereka menangis. Qala wa yadullu dzalika ala annal muhajirin afdal. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang muhajirin afdal minal ansar, lebih utama daripada orang-orang Ansar. Li'annallaha qaddamahum bidzikr. Karena Allah mendahulukan mereka dalam sebutan wa akhbara annal ansar, dan Allah menyebutkan bahwa orang-orang Ansar la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak menemukan, tidak merasakan dalam hati-hati mereka kebutuhan, rasa hajat kepada kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang muhajirin. Fadallah, ini menunjukkan ala anna Allah ta'ala atahum malam yu'til ansar wala ghairahum. Ini menunjukkan pula bahwa orang-orang muhajirin itu Allah berikan kepada mereka apa yang tidak Allah berikan kepada orang ansar. Wala ghairahum, dan tidak pula kepada selain mereka. Wali annahum jama'u, karena orang-orang muhajirin menyatukan antara nusrah, bainan nusrah wal hijrah. Mereka membela agama Allah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, juga hijrah. Mereka siap meninggalkan negeri mereka untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka orang-orang Ansar ini mampu bersikap itsar, mendahulukan atas diri mereka kepentingan-kepentingan orang-orang muhajirin orang lain, walaupun mereka khasasah, walaupun mereka ditimpa kesulitan, walaupun ditimpa kemiskinan, dan sangat-sangat khasah, ya, sangatnya ini betul-betul sangat membutuhkan, yakni sesuatu yang mereka berikan kepada orang lain. Ai min awsafil ansar allati faqu biha ghairuhum, di antara sifat-sifat orang Ansar yang melampaui orang lain, bahkan walaupun mungkin yang ada di pada orang-orang muhajirin, wa tamayyazu biha ala man siwahum. Kalau secara zahir ini perkataan Syekh menunjukkan pula ini tidak ada pada orang-orang muhajirin. Wallahu alam bisawab. Walaupun mungkin ada pada mereka, tapi orang-orang Ansar lebih dari selain mereka. Sifat-sifat ini lebih dan membuat mereka terbedakan dari orang-orang selain mereka. Al-ithar, sikap ithar, lawannya ananiyah, ego, egois, mementingkan diri sendiri. Wa huwa akmalu anwa'il jaud. Ini merupakan kedermawanan yang paling sempurna. Wa huwal ithar bimahabin nafsi minal amwal wa ghairiha. Itu adalah sikap ithar dengan apa yang disukai oleh jiwa, baik itu harta ataupun yang lainnya. Wa badluha lil ghair mal hajati ilaiha. Mereka berikan kepada orang lain padahal dia sendiri membutuhkannya. Bal ma'ad darurati wal khasasah. Bahkan kebutuhan itu bukan kebutuhan primer biasa, tapi bahkan di atasnya, kebutuhan daruri. Seperti yang diceritakan tentang seorang sahabat yang masih tersisa di rumahnya itu adalah qutus sibyan. Qutus sibyan ini makanan anak, khusus untuk anak, misalnya anak kecil atau mereka anak-anak mereka yang belum makan. Nah, kemudian tamu Rasulullah SAW yang datang itu dijamu dengan makanan tersebut, sementara kemudian akhirnya tamunya melihat merasa seakan-akan tuan rumah menemaninya makan, padahal tidak. Kemudian mereka tidur dalam keadaan nah, lapar. Anaknya lebih dahulu tidur dalam keadaan menahan lapar. Sampai kemudian diberitakan kepada Rasulullah, Rasulullah menyebutkan Allah takjub dengan perbuatan-perbuatan kamu. Wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin wa mahabbatin lillahi ta'ala. Dan ini tidak akan muncul, tidak akan ada kecuali pada orang-orang yang memiliki akhlak yang suci dan cinta karena Allah. Wa muqaddamatan ala mahabbati syahwatin nafs, yang didahulukannya daripada cinta pada syahwat dirinya, walidzatiha, dan kelezatannya. Wa min dzalika, dan termasuk di dalamnya adalah kisahul ansari, kisah sahabat Ansar, alladzina nazalatil ayatu bisababi, yang turun ayat ini karena dia, hina athara dhaifahu, ketika dia lebih mementingkan tamunya, bi ta'amihi wa ta'ami ahlihi wa auladihi, ini dengan kemakanan dia dan makanan keluarganya dan makanan anak-anaknya, wabatu jia'an, mereka bermalam tidur dalam keadaan jia, lapar. Wal ithar aksul athara, wal ithar aksul athara atau ananiyah. Nah, ithar lawannya adalah athara, mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Fal itharu mahmud wal atharah madhmumah. Jadi ithar ini terpuji, sedang atharah ini madhmumah. Dan ini terjadi tidak hanya pada yani yang disebutkan oleh Rasulullah, pada yani pemerintah penguasa yang mementingkan mungkin kelompoknya, ya, golongannya, sukunya, kabilahnya, tapi juga pada individu. Li'annaha min khisalil bukhl wasyukhl wasyukh. Karena itu termasuk sifat, salah satu sifat perilaku bakhil dan syukh. Wa man ruziqal ithar faqad wuqiya syukha nafsihi. Barang siapa diberi rezeki berupa sikap ithar, berarti dia telah dilindungi oleh Allah dari kebakhilan jiwanya. Maka Allah pun berkata, wa may yuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang diberi rezeki berupa ithar, berarti dia telah dilindungi dari kekikiran dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Itu dulu. Dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sampai Abdurrahman bin Auf disebutkan selalu berdoa ini ketika setiap sa'i. Setiap sa'i, Allahumma qini syuha nafsi. Kenapa kamu selalu meminta seperti itu? Karena kata beliau, bacakan ayat ini, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat.